Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah berbahagia sekali pada hari ini dalam kesempatan yang begitu penuh dengan hikmah dan makna ini kita kembali bertemu, menyambung tali silaturahmi kita sekaligus memperdalam pengetahuan kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-68 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku hanyalah menyampaikan risalah dari Tuhanku, sedangkan aku bagi kamu hanyalah sebagai penasehat yang terpercaya. Para pemirsa, para pendengar RRI rahimakumullah, keterangan ayat 68 ini masih merupakan lanjutan dialog yang terjadi antara Nabi Hud alaihi salam bersama dengan kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Kalau di dalam keterangan ayat 67 terdahulu sudah dijelaskan bahwa bagaimana Nabi Hud alaihi salam menjawab tuduhan-tuduhan kaumnya dengan mengatakan laisa bi safahatun walakinni rasulum mir rabbil alamin. Aku bukanlah seorang yang bodoh atau tersesat daripada kebenaran, akan tetapi aku hanyalah utusan Tuhanku. Nah, untuk mempertegas keberadaannya dan posisinya sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam keterangan ayat 68 Nabi Hud alaihi salam mengatakan uballighukum risalati rabbi, aku hanyalah menyampaikan risalah dari Tuhanku. Ini satu hal yang menarik bahwa seluruh nabi itu adalah merupakan para penyampai, penyampai ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan satu tugas yang maha penting dan tugas yang paling utama, tidak hanya diemban oleh para nabi akan tetapi juga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu tugas yang mulia. Nah, inilah yang harus kita pahami benar, bahwa berdakwah ya bukan merupakan satu hal yang sepele, akan tetapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan kewajiban kita semua. Ada satu kalimat dari Imam Hasan Al-Banna yang benar-benar mengetuk kesadaran kita bahwa ikhwan muslimin itu diajarkan nahnu du'at qabla kulli syai, kami semua adalah para pendai sebelum kami menempati posisi-posisi tertentu di dalam kehidupan ini. Artinya, siapapun kita dan apapun jabatan yang kita duduki, maka sebelum kita menduduki jabatan itu, kita semua adalah para pendai, para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertugas untuk menyampaikan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Inilah yang harus benar-benar kita pahami. Tidak peduli siapapun kita, bahwa kita adalah bertugas untuk menyampaikan kebenaran itu. Oleh karena itu, kita tidak akan mungkin mampu untuk menyampaikan kebenaran ajaran Allah kecuali kalau kita benar-benar mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya bagi kita untuk terus menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan kita tentang agama, agar kita mampu memperbaiki diri kita, mampu memperbaiki keluarga kita, masyarakat kita, dan juga bangsa kita ini. Jadi salah satu kunci yang paling tepat untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita dan juga negara kita saat sekarang ini yang lumayan murat-marit, maka hendaklah kita semua menjadi para pendai yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustadz Hanafi Ismet dan Ustadz Syafiar yang akan memberikan kontribusi tentang kandungan-kandungan makna ayat ini. Silakan Ustadz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang harus kita ambil dalam ayat ini, satu pengajaran bagi kita semua. Yang pertama, pemaknaan kata uballighukum. Di sini kalau kita lihat tafsiran Syekh Mutawalli Sya'rawi pada ayat-ayat sebelumnya kita jumpai bahwasannya orang yang berdakwah tidaklah dia harus mempunyai tanggung jawab atas dakwahannya. Dalam artian begini, hasilnya gitu ya. Hasil ya. Kita mau berdakwah, kita mau merubah orang, kita mengajak seseorang untuk kebaikan, tapi orang tidak mau diajak. Yang namanya orang pembawa atau yang menyeru kepada penyampai kebaikan itu tidaklah harus dia mengantarkan kepada hal yang final. Dalam artian apa? Harus berubah total seseorang itu dari yang baik, yang buruk kepada yang baik. Ini di sini berperannya nanti adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan begitu, kepada orang yang telah kita seru kepada kebaikan, yang kita sampaikan kepada mereka itu kebaikan. Kemudian yang kedua kita jumpai di sini, wa ana lakum nasihun amin. Setiap dhamir yang di sini menyatakan adalah untuk penguatan, bahwasannya saya hanyalah pemberi nasihat. Jadi jangan banyak dituntut juga seorang pendai itu atau mubalig itu dalam semua aspek kehidupan. Dalam artian begini, pemecah masalah juga harus seorang dai. Kita berikanlah bidang-bidangnya masing-masing, ya kan begitu. Jadi sini sudah jelas Nabi Nuh alaihissalam menyatakan, aku hanya seorang pendai dan aku hanya juga pemberi nasihat yang terpercaya bagi kamu sekalian. Jadi terlepas dari itu, kita semua adalah pendakwah untuk kehidupan kita masing-masing. Yang lebih bagusnya dalam menyampaikan sesuatu atau risalah ilahiyah ini, kita harus dapat merealisasikannya dahulu, menerapkannya dalam kehidupan pribadi, kemudian keluarga kita, mengajak masyarakat, sehingga ini merupakan juga panutan bagi orang yang disampaikan kepada mereka itu risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tambahan ya, dari kalau kami. Saya melihat ada hal yang perlu kita lihat dan kita stressingkan pada ayat-ayat Allah ini, bahwa menyampaikan risalah Tuhan dan menjadi penasehat. Jadi kata-kata nasih itu adalah merupakan sebuah cerminan bahwa Nabi Hud ini adalah contoh tauladan yang baik. Iya. Penasehat yang amin, yang terpercaya. Artinya dia juga mengamalkan apa yang dinasehatinya. Dan dia menjadi orang yang terdepan mengajak kaumnya dan mengamalkan apa yang diajak kepadanya. Nah, saya melihat di sini dari ayat ini kita belajar dengan metodologi dakwah Nabi Hud alaihissalam. Pertama, beliau membantah dulu apa yang menjadi keberatan dan tuduhan orang-orang yang tak percaya kepadanya. Misalnya, saya bukan pendusta, saya bukan orang yang kurang akal, mana mungkin, karena memang saya adalah hidup bersama kalian, menjadi saudara kalian yang tiap hari bersama bertemu gitu. Nah, kemudian baru dia mengatakan, ya, yang saya bawa ini bukan sesuatu yang aneh, karena memang ada risalah, misi dari Tuhan, bukan buatan dia gitu. Iya. Karena kalau dalam bahasa Arab itu diidhofahkan, disandarkan kata-kata risalah itu kepada Tuhan, bukan kepada Nabi Hud. Iya. Bukan risalati, tapi risalati ya, Rabbi. Bukan kepada makhluk. Istana. Bukan kepada makhluk, tapi kepada Khalid. Artinya apa? Kalau memang tersentuhlah seandainya kaumnya, bahwasanya mereka harus percaya, itu bukan risalah Nabi Hud, tapi risalah Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud. Nah, ini kemudian ditambah lagi, Nabi Hudnya bukan hanya menyampaikan, tapi juga dia menjadi penasih, pengamal, yang tempat orang bertanya, tempat orang meminta saran, nasihat, sehingga dia benar-benar memposisikan dirinya sebagai ya pemimpin spiritual keagamaan, sekaligus memberikan bimbingan kepada masyarakatnya bagaimana cara memperlakukan Allah pada diri mereka yang selama ini mereka kafir, diajak untuk beriman kepada Allah. Nah, kalau kita lihat metode ini sangat bagus. Iya. Terkadang ya kita sendiri mengatakan bahwa dakwah yang disampaikan oleh kita sendiri terkadang kurang begitu gregetnya, kurang begitu mengena. Karena mungkin kita tidak terlalu berusaha ataupun punya semangat untuk mengamalkannya. Iya, benar sekali. Kan ibarat sebuah permisalan, faqidu syai'i la yu'ti. Ya, orang yang tidak mempunyai sesuatu, dia juga sulit untuk memberikannya. Kalau ibarat sebuah gelas yang hanya cuma separuh isinya, dia kan tidak meluber. Mm-hmm. Nah, kalau seorang da'i ingin memberi kesan kepada mad'unya, audiennya, dia harus melebihi dari pengamalan, kepahaman audiennya. Barulah orang bisa percaya dan yakin. Ibaratkan air tadi, bila diisi setengah lagi dan sisanya, berarti dia akan meluber. Artinya dia akan meresap kepada yang lain, memberi kepada yang lain. Jadi inilah kenapa tugas dakwah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Banna, sebagaimana yang dikutip oleh Ustadz Perdana, itu adalah merupakan tugas yang mulia. Kalau tugas da'i ini hanya dibebankan kepada lulusan IAIN, kepada lulusan Al-Azhar Mesir, kepada lulusan universitas-universitas yang agama, itu berarti kita telah membuat kotak-kotak pada diri kita dan masyarakat. Iya. Sehingga orang-orang yang tamat USU misalnya, yang tamat UI, yang tamat IPB, ITB, tak peduli-peduli sama agama, suka hati kami. Padahal kalau kita melihat dari segi jobnya, dari segi kedudukan, dari segi kemampuan untuk mengelola negara, di tangan mereka. Iya. Ya, di negara ini, baik di BPK-nya, di keuangan, di BUMN, mereka yang banyak diterima. Artinya akan menjadi misalnya, yang akan menjadi manajer A, direktur generalnya, manajernya dan segala macam, ya mereka. Kalau mereka tidak punya agama, artinya mereka minim sekali agamanya, tidak berusaha untuk menjadi seorang da'i, ini berarti ya jalan di tempat. Iya. Mereka akan terkesima dengan dunia, dan ya kalau saya melihat, terbanyak penyebab krisis Indonesia ini akibat ketidakamanahan para pejabatnya. Ya Ustadz, ada satu hal yang menarik dari keterangan dari kandungan ini adalah bahwa ketika Nabi Hud di sini menyampaikan uballighukum risalati rabbi, aku hanya menyampaikan risalah dari Tuhanku. Ini yang betul-betul harus dipahami oleh setiap umat Islam saat sekarang ini sebagai seorang pendai. Artinya apa? Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah, kebenaran ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan main paksa saja. Iya. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Karena sebenarnya sikap memaksa ini akan dapat mengganggu, mengkeruhkan hubungan silaturahmi khususnya antara umat Islam. Iya. Satu sama lain. Artinya begini, yang ingin saya katakan, melihat kondisi saat sekarang ini di tengah masyarakat, ada para pendai atau orang-orang yang menyampaikan ajaran dengan cara yang cukup memaksa. Iya. Dengan mengkafirkan, dengan menyalahkan orang lain. Iya. Padahal sebenarnya itu bukan merupakan satu hal yang esensi. Iya. Saya katakanlah seperti ini, salat itu adalah merupakan ajaran, dan kita diperintahkan untuk menyampaikan ajaran itu. Boleh kita menghukum anak kita kalau tidak melaksanakan salat. Boleh untuk memaksa orang kalau dia tidak salat. Tapi kalau dia sudah salat misalnya, hanya saja terjadi perbedaan pandangan. Kalau misalnya pakai apa namanya isbal, pakai kain yang melebihi mata kaki atau di atas mata kaki, jangan dipaksakan ini kepada orang lain. Kenapa? Ya. Karena ini akan, kalau sudah salat dia sudahlah. Kalau betul dia salat sudah oke, lengkap rukun dan syaratnya sudah mantap itu. Jangan dipaksa berlebih daripada itu karena terjadi perbedaan pandangan. Artinya apa? Uballighukum risalati rabbi, kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan hal-hal yang paling esensi di dalam agama ini. Iya. Tanpa memaksa orang lain untuk hal-hal yang sifatnya mungkin sunnah atau tatawu' saja. Iya. Ya, kenapa? Karena memang kita harus menjaga keeratan hubungan kita satu sama lain dan hubungan cinta kasih sayang kita antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Mungkin ada tambahan, Safiar? Ya, sangat menarik. Kalau saya melihat ya Ustaz, bahwa betapa mulianya tugas da'i ini. Iya. Kalau ini difahami dengan konteks pemahaman ucapan Hasan Al-Banna tadi, nahnu du'at qabla kulli syai', bahwasanya tugas dakwah itu adalah tugas juga para pemegang kekuasaan, iya, seorang presiden. Pada dirinya ada tugas-tugas dakwah. Ya mungkin dia tidak bisa berbicara sehebat para du'at dengan dalil, dengan retorika yang bagus, tapi dia dengan kelembutan hatinya, dengan kekuatan pendiriannya dan keadilan yang ditegakkannya, itu ada juga dakwah. Iya. Dakwah untuk menegakkan hukum, ya apalagi terutama di Indonesia ini kan, hukum yang begitu morat marit, yang kita melihat berbagai penyelewangan terjadi. Sangat diperlukan seorang da'i yang kokoh, yang mempunyai karakter yang istiqomah, agar dia tetap berada dalam jalan dakwah, tidak takut. Iya. Walaupun pada ujung-ujungnya orang pada benci, nggak mau memilih jadi presiden misalnya. Iya. Misalnya begitu. Ya, ini menarik Ustaz, ya. Karena dari satu sisi Ustaz berbicara tentang bagaimana sebenarnya seorang pendai itu harus tampil menjadi profil yang baik. Iya. Tapi satu hal lain yang juga harus dipahami oleh para mad'u atau orang-orang yang diseru adalah bahwa wa analakum nasihun amin, yang disampaikan oleh para pendai itu jangan dilihat orangnya. Iya. Walaupun misalnya dia belum sempurna sebagai seorang pendai, katakanlah masih sikapnya itu masih banyak yang tidak cocok begitu. Tapi lihat saja nasihat yang disampaikannya. Itu yang paling penting untuk diambil. Yes. Siapapun kalau memang diberikan satu masukan yang baik, ya, masukan-masukan yang positif, maka terimalah itu sebagai suatu apa namanya, usaha dari orang lain untuk mengembangkan dirinya begitu. Yes. Apakah seorang pemimpin ketika rakyat menasihatinya, terima itu sebagai satu hal yang baik. Yes. Sebagaimana yang terjadi pada masa Umar ketika ada seorang wanita mengatakan, "Umar jangan macam-macam. Jangan coba untuk mengurangi apa namanya, membatasi mahar terhadap seorang wanita karena memang itu tidak pernah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan ternyata Umar mau menerimanya dengan baik. Ya, begitu juga dengan para rakyat, ketika dia diberikan petunjuk oleh para pemimpinnya dan itu adalah baik, ikut. Jangan ya terima itu dengan baik. Jangan hanya karena persoalan partai, persoalan apa namanya, perbedaan pandangan terhadap para pemimpin, akhirnya menganggap apa yang disampaikan oleh para pemimpin itu tidak memberikan kepentingan kepada partainya saja. Akhirnya kan sudah salah kaprah. Hanya memandang kepentingan untuk golongan-golongan tertentu atau partai tertentu. Iya. Jadi apapun namanya, suatu kebaikan, suatu ajaran kebenaran, ya, ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu harus diterima dengan baik dan disikapi sebagai salah satu bentuk penerimaan kita untuk mengembangkan potensi diri kita dan juga kebaikan pada diri kita. Iya. Ya. Ya, saya kira waktu jualah yang membatasi kita para pemirsa, pendengar rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan oleh para narasumber kita tadi memberikan banyak masukan kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini kita bertugas sebagai seorang pendai, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dari satu sisi yang lain kita juga adalah sebagai mad'u yang harus siap menerima segala macam saran dan kritikan kebaikan dari orang lain dan anggaplah itu untuk mempertinggi nilai kemanusiaan kita dan juga untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.